Wa amma salis, as-salis ini adalah pendapat Imam Ar-Razi tadi yang mengatakan bahwa dalam setiap kias ada dua asal, dua far'ain, dua far'an. Wa amma salisu falianna isbatal illati falianna isbata illatil hukmi fil khamri mutawaqqifun ala hukum. Kelas mana yang lebih awal berarti adalah mana yang lebih awal, ilah atau hukum? Hukum wal awal. Isbatul illah fil khamri mutawaqqifun ala hukum. Li'annana ma lam na'lam subutal hukmi hukmi la natlubu illatahu. Itu dia. Bi khilafin nabiz. Nabi sebaliknya. Apa dia yang sebaliknya? Bil akasnya apa? Isbatul hukmi mutawaqqifun ala illah. Lakin hadha innama yadhharu fil illatil mustanbata khassatan. Baik. Mana yang illah mustam yang disebut dengan mutawaqqifun ala illah mustanbata? Yani isbatul illah mutawaqqifun alal hukmi. Tahu hukum dulu baru kita boleh cari illah. Tapi bagaimana dengan illah yang mansusah? Tidak perlu ada istinbat. Ada hukum, ada nas, karena sama-sama dinaskan secara sharih. Baik. Selanjutnya qauluhu wa bayanu dzalika. Lamma bayyana arkan as-salasah, al-arkan as-salasah, tabyinan ijmaliyan syara'a fi tabyinha mufassalatan fa'aqada dzalika lidzalika faslain. Yang pertama adalah ta'riful illah wa bayanu inqisamiha wa ahkamiha. Wasani syara'itul asli wal far'i. Baik, yang pertama adalah ta'riful illah. Ikhtalafu fi tafsiriha. Faqala al-Imam al-Ghazali, al-illatu hiya al-wasful mu'athiru fil ahkam bija'li syari'i la lidzatihi. Ini sudah ada dalam maudhu' ini. Yang mengatakan lidzatihi siapa? Mu'tazilah. Wa qala al-mu'tazilah hiya al-mu'assiru fil hukmi li dhatihi. Wa huwa mabniyun ala at-tahsin wa at-taqbih. Ma mana tahsin wa at-taqbih? Tahsin wa at-taqbih bil 'aqli. Mastahsanahu al-'aqlu fa huwa hasanun wa mastaqbahahu fa huwa qabih. Wa qala al-Amidi wa Ibn al-Hajibi wa hiya al-ba'is 'ala al-hukmi ay al-mustamil 'ala hikmatin salihatin li an takuna maqsud asy-syari' min syar' al-hukmi. Itu illah. Illah mencakup dalamnya ada hikmah salihah. Wa qala al-Imam Ar-Razi, al-illah adalah mu'arrif lil-hukmi wa ikhtarahu al-musannif. Tayib. Fa in qila, ini tadi qasam. Al-illah al-mustanbatah 'urifat bil hukmi li'anna ma'rifata kauniha 'illatan lil hukmi mutawaqqifun 'ala ma'rifatil hukmi bid darurah. Wasal? Dalam illah mustanbatah dia diketahui dengan diketahuinya hukum. Karena ma'rifata kauniha 'illatan, kita tahu bahwa dia itu illah adalah muktawaqifun ala ma'rifatil hukmi, ketahui hukum dulu. Falau 'urifal hukmu biha, nah kalau mengikut ta'rif Imam Baidawi al-mu'arif lil hukmi, lau 'urifal hukmu biha lakana al-'ilmu bil hukmi mutaqifan 'alaiha wa huwa daur. Ya, itu yang tadi daur. Kata Imam Baidawi mu'arif lil hukmi, kata Al-Khasam illah itu yang atau al-hukum yang mu'arif kepada illah, fa huwa daur. Wahtarazna fis su'ali bil mustanbata 'anil mansusah. Nah, kita tidak masukkan dalam pertanyaan ini ada illah yang mansusah. Illah mansusah kelas, jelas. Ada hukum, ada illah, kedua-duanya dalam nas, tidak perlu dicarikan illahnya secara istinbat ataupun urifa bihi au urifat biha. Urifat bihi au urifa biha la. Mudah, dia ada nasnya ya. Wa ajabal musannifu anna ta'rifal 'illati bil hukmi anna ta'rifal hukmi bil 'illah. Lihat. Anna ta'rifal 'ilal hukmi bil 'illah innama huwa bin nisbah ila al-asli, betulkah? Ma makna ta'riful hukmi bil illah? Hukum diketahui dengan illah. Al-aslu seperti itu. Al-aslu apa? Diketahui hukum dulu baru illah. Sementara disebutkan anna ta'riful hukmi bil illah. Maka ada tahqiq di bawah yang mengatakan bahwa tulisannya adalah anna ta'riful hukmi lil illah. Di bawah nomor 5. Anna ta'riful hukmi lil illah. Ah, yang ini lebih afdal, lebih sesuai maknanya. Anna ta'riful hukmi lil illah innama huwa bin nisbah ilal asli. Bukan bil illah tapi lil illah. Wa ta'riful illati lil hukmi bin nisbah ila al far'i. Khalas fala daur. Likhtilafi al jihah. Wahadhal jawabu yalzimu minhu ziyadatu qaidin fit ta'rif, kata Imam Bidawi, kata Imam Asnawi. Kalau memang yang dimaksudkan Imam Bidawi adalah al-illah al-mu'arif lil-hukum fil-far'i, maka perlu ada tambahan dalam ta'rif. Mahiyal al-illah, al-illah adalah hiya al-mu'arif lil-hukum fil-far'i. Baik, ini tentang bagian pertama dalam masalah al-illah. Kita lanjutkan. At-taraful awal adalah al-illiyah. Qala wan-nadharu fi atraf wan-nadharu fil illah, dalam membahas kias ini kita perlu melihat daripada atraf, banyak sisi. Ya, banyak sisi yang perlu kita lihat dalam pembahasan illah. Itu kira-kira makna wan-nadhar fi atraf. Al-awwal fi at-tariq fi at-turuqid dalla 'ala al-'aliyah. Apa cara yang bisa menyampaikan kita kepada illah, mengetahui illah? Ini adalah illiyah. Mana illiyah? Apa? Ah? Ah. Tariqul illah ilal ma'lul, atau kepada hukum, ya. Ketika dikatakan bahwa illah punya hubungan dengan hukum, maknanya tidak ada illiyah. Tapi kalau tidak, berarti tidak ada illiyah. Nah, dari mana kita tahu illiyah ini? Bahwa setiap ada wasfun, berarti dia illah untuk hukum, berarti ada illiyah. Kalau ada wasfun, dia bukanlah illah untuk hukum, berarti tidak ada illiyah. Sekarang fituruk adalah alal illiyah. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa di sana ada illiyah, supaya wasfun itu tidak tabzir kepada hukum? Al-awwal an-nas. An-nas itu cara yang pertama. Cara pertama untuk mencari mengetahui illiyah adalah dengan cara an-nas. Mana an-nas? Disebutkan secara nas-nas, berarti illah di sini ada illah mansusah. Dia disebutkan dalam nas, illahnya adalah mansusah. Nas terbagi kepada dua. Yang pertama adalah an-nas al-qati', wasani an-nas al-zahir. Ma makna an-nas al-qati'? Terfokus khusus ke dalam masalah qiyas. Kita lihat ada wasfun, ada hukum. Kita ingin katakan bahwa wasfun ini punya hubungan, punya alaqah illiyah kepada hukum. Maka kalau secara nas qati', maka nas tersebut tidak mencakup, atau tidak ada di sana ihtimal akhar selain daripada illiyah ini. Ada wasfun, ada hukum, berarti wasfun ini pasti menjadi illah untuk hukum. Tidak ada kemungkinan lain. Itu saja. Sehingga ma mana an-nas al-qati'? An-nas al-qati' adalah an-nasul ladzi la yahtamilu ghairal aliyah. Nas yang tidak ada di sana melainkan hanya illiyah saja. Ma la yahtamilu illa ma la yahtamilu ghairal aliyah. tidak ada selain illiyah. Satu-satu saja. Satu kemungkinan yaitu illiyah. Itu nas qati'. Ma man nas qati'? An-nas alladzi la yahtamilu ghairal illiyah. Contoh apa? Taib. Dalam mengetahui hukum itu mengetahui illiyah dengan cara nas qati' ini ada beberapa cara dalam nas Al-Qur'an was sunnah. Yang pertama adalah dengan huruf kaila. Lihat contohnya, ka qaulihi ta'ala fil fai, dalam permasalahan ghanimah Allah mengatakan al fai itu dibagi untuk Allah dan Rasul dan untuk orang fuqara. Tujuannya apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Nah, di situ ada lafaz kaila. Lafaz kaila dalam nusus Al-Qur'an was sunnah menunjukkan kepada illah secara nas qati'. Wasal? Huruf yang kedua adalah li ajli. Itu lafaz yang kedua. Lafaz pertama adalah kaila, yang kedua adalah li ajli. Ka qawlihi alaihi salatu wassalam, innama ju'ilal isti'zanu li ajlil basar. Disyariatkannya isti'zan itu ya karena lil basar. Kalau li ghairil basar balash, mafis isti'zan. Li ajli. Ya. Li ajli adalah bentuk kedua dalam makna nas qati'. Ah, ini dia. Dua cara inilah untuk menunjukkan kepada lafaz kepada illiyah dalam nas qati'. Wa qawluhu, ada contoh lain. Innama nahaitukum an luhumil adahi li ajli daffah. Mana daffah? Fi bidayatil Islam di Madinah, kaum muslimin mungkin belum terlalu banyak di setiap mantiqah, ya kan? Sehingga kalau musim Idul Adha, mungkin hanya penyembelihan kurban itu ada di Madinah saja. Sementara kaum muslimin ada di tempat-tempat yang lain, tapi tidak banyak. Ketika datang Idul Adha, di hari tasyrik mereka semua datang ke Madinah. Tujuannya apa? Cari daging kurban. Nah, orang yang datang ke Madinah dengan tujuan cari daging kurban dari mantikoh-mantikoh sekitar Madinah, itu disebut dengan daffah orangnya. Ya? Orangnya ini disebut dengan daffah. Jadi kata Rasulullah, saya melarang kalian menyimpan daging kurban li ajli daffah, karena mereka akan datang kemari. Li ajli adalah illah, menunjukkan kepada illah. Baik, itu yang pertama. Cara pertama untuk mengetahui adalah dengan nas. Nas terbagi kepada dua, nas qati', selesai. Ma makna nas qati'? Ma la yahtamilu ghairal illiyah. Yang kedua adalah al-zahir. Zahir adalah bagian kedua daripada nas. Pertama nas qati', yang kedua adalah nas zahir. Nas zahir adalah ma yahtamilu ghairal illiyah ihtimalan marjuhan. Lihat, mana marjuh? Lawan daripada? Dia ada ihtimal lain selain daripada illiyah. Jadi ada lafaz mengandung ihtimal illiyah, mengandung ihtimal ghairul illiyah. Tapi ihtimal ghairul illiyah tadi? Marjuh. Tadi ya? Ihtimal ghairul illiyah dia marjuh saja. Ada nas qati' la yahtamilu illa illiyah saja. Zahir ada illiyah, ada ghairul illiyah. Tapi dikatakan bahwa lafaz zahir adalah lafaz yang yahtamilu ghairul illiyah, tapi dia marjuh. Kalau dia marjuh berarti ada satu yang rajih. Mana yang rajih? Illiyah yang rajih. Lafaz zahir adalah ma yahtamilu ghairal illiyah ihtimalan marjuhan. Dan ihtimal ghairal illiyah ini marjuh sehingga kita akan memakai yang rajih. Tetap kita katakan bahwa walaupun dia lafaz zahir, tapi ini menunjukkan kepada illiyah. Kenapa? Ihtimal ilmiahnya adalah rajih, ihtimal ghair ilmiah marjuh. Baik, itu dia. Dan lafaz yang zahir ini tidak membawa kepada zanni, tidak membawa kepada qat'i. Dia hanya zanni saja. Kenapa dia zanni? Biwujudil ihtimal akhar. Ya. Dalam lafaz zahir ada beberapa nas atau beberapa huruf yang dipakai untuk menunjukkan kepada lafaz zahir dalam mencari ilia. Yang pertama adalah lam. Al-lam. Ka qawlihi ta'ala liduluki asyamsi. Mana duluki syamsi? Terbit matahari, terbenam matahari? Tergencir matahari? Hah? Duluki syamsi artinya apa? Salat apa? Salat subuh? Salat apa? Coba cek takrifnya apa? Terjemahannya apa? Ada yang punya terjemahan? Salat zuhur? Jadi duluki syamsi artinya adalah tergelincir? Iya, takit? Saya kena lupa, maka saya bertanya nih. Tergelincir matahari? Taib. Wadzahir contoh ada alam. Kaqaulihi ta'ala liduluki syamsi. Liduluki syamsi, tergelincir matahari, maka didirikanlah sholat. Apakah tergelincir matahari ini menjadi illah untuk wajibnya sholat? Hah? Apakah tergelincir matahari menjadi illah untuk wajib sholat? Nah, dulu kusyamsi illatun liwujubis sholat, karena dia adalah didapatkan dari lafaz zahir, yaitu huruf lam. Itu dia yang pertama. Kaqaulihi lidulu kisyamsi. Salatlah aqimi salata lidulu kisyamsi. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Fa inna a'immatal lughati qalu al-lam lita'lil. Pakar lughah mengatakan bahwa lam dalam lafaz itu tujuannya ta'lil. Dia punya makna lain, tapi juga punya makna untuk ta'lil. Maka perkataan ahlul lughah dalam lughah tentu hujjah, ya kan? Perkataan ahlul lughah di dalam lughah menjadi hujjah. Dia tidak menjadi hujjah dalam fikih memang, tapi menjadi hujjah dalam lughah. Ya, itu dia. Wa qawlu ahli lughah hujjatun fil lughah. Alam li ta'lil kama kata ahlul lughah. Wa fi qawlihi ta'ala. Kelas selesai. Walaqali dulu ke syamsi fa inna immatal lughati qalu alam li ta'lil. Selanjutnya wa fi qawlihi ta'ala walaqad zara'na li jahannama. Apakah jahannama illah untuk zara'na? Apakah jahannama illah untuk zara'na? Bukan, akid. Dan kami penuhkan jahannam kasiran minal insi wal jinni. Apakah jahannam untuk illa tempat, ya kan? Tapi di situ ada lam. Li. Sama dengan yang tadi li duluki. Ada lagi contoh lain, wa qaulu syair. Lidu lil mauti wa ibnul lil kharabi. Ma mana hadza? Apa tu? Lidu lil maut apa? Lidu fi'il amar, fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Fi'il amar. Kalau fi'il amar mudhari'nya apa? Ada. Ada tidak ada? Lidu. Dawa. Lidu. Apa yang kalau lidu fi'il amar. Contoh lain misalkan berjanjilah. Aidu. Ya. Idu itu fi'il amar. Berjanjilah. Fi'il madinya mudhari'nya apa? Ya'idu. Madinya apa? A'adda yu'iddu. Wa'ada. Wa'ada ya'idu. Idu. Lidu. Berarti mudhari'nya apa? Lidu. Lidu. Ya lidu. Madinya? Walada. Lam di situ adalah lamul atau ainul fi'li. Ain fi'il tuh lam itu. Lidu lil mauti. Hah? Apa? Tidak ada di situ. Lidu maknanya kan fi'il amar. Apa arti lidu? Lahirkanlah. Lidu lil maut, lahirkanlah untuk mati. Lahirkanlah untuk mati. Kemudian wabnu lil kharabi. Mana wabnu? Untuk hancur. Jadi di sini lahirkanlah untuk mati, wabnu lil kharab. Hancur juga nantinya. Untuk hancurkan. Apakah lil mauti illah untuk melahirkan? Apakah menghancurkan illah untuk membangun? Tidak. Izan lidu lil mauti wabnu lil kharabi juga bukan illah. Bukan, jadi lam di sini bukan lam ta'lil. Taib. Wa fi qawlihi ta'ala wa laqad dharana li jahannama. Lam di sini bukan li ta'lil. Taib. Ahlul Lughah kan tadi mengatakan bahwa lam li ta'lil, tapi dia juga punya makna lam, punya makna lain, lil ikhtisas, lil milkiyah kan. Kemudian wa fi qawlihi ta'ala wa laqad dharana li jahannama wa qawli sya'ir lidu lil mauti wa bnu lil kharabi. Lam di situ tidak sesuai kalau dimaknai lil akibah fahuwa atau maja untuk lil ta'lil. Tidak sesuai dimaknai sebagai lil ta'lil fahuwa fahiya lil akibati majazan. Maknanya apa? Lam secara hakikah lil ta'lil. Tapi ketika dalam i'alal itlaq dia tidak mungkin dibawakan kepada makna lil ta'lil. Tidak mungkin dipakaikan kepada makna hakikah. Khalas. Dibawakan kepada makna majaz. Apa majaznya? Lidu lil mauti wa ibnu lil kharab bi makna lil aqibah. Apa makna aqibah di sini? Kami laqad dharana li jahannama. Kami penuhkan akhir kehidupan manusia nanti akibahnya adalah penuh di jahanam. Lidu maka lahirkanlah karena akhirnya akibahnya adalah maut. Bangunlah bina, karena ujungnya adalah hancur juga. Jadi ini lam bukan lil ta'lil tapi lil aqibah. Tidak lil haqiqah fil haqiqah tapi majazan saja. Wasal? Ta'lil. Makna majaz adalah, akibah adalah lil majaz. Ketika tidak mungkin membawakan lam kepada makna haqiqah, khalas kita bawakan kepada makna majaz. Itu huruf pertama dalam zahir. Huruf yang kedua untuk zahir adalah inna. Inna. Mislu qawlihi ta'ala, mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la tuqarribuhu tiban fa innahu yuhsyaru yawmal qiyamati mulabbian. Jangan berikan kepadanya wangi-wangian, karena dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sebagai mulabbian. Mana mulabbian? Mana mulabbian? Labbaik Allahumma labbaik. Labbayu labbi mulabbi. Mau nambah lebihan? Apa? Menyambut? bersahutan, labbaik Allahumma labbaik, mulabbiyan. Orang yang mulabbiyan adalah orang yang mengatakan labbaik Allah. Ya. Betul itu. Tapi apa makna labbaik Allah? Nulabbi nidaka. Ada dalam sebuah syair, nulabbi nidaka. Mana nulabbi nidaka? Menyambut seruan. Mulabbiyan makna ada menyambut seruan secara umum, tapi secara lebih khusus mulabbiyan adalah orang yang talbiyah dalam ihram. Haji kah dia atau umrah? Kata Rasulullah, la tuqarribuhu tiban fa innahu yuhsyaru yaumal qiyamah. Mulabbiyan. Orang yang meninggal ketika ihram, dia dikuburkan langsung dengan pakaian ihramnya. Sunnahnya mayat sebelum masuk kepada kubur diberikan wangi-wangian. Tapi yang meninggal saat ihram, kata Rasulullah, la tuqarribuhu tiban. Jangan berikan dia wangi-wangian. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan yaumul qiyamah sebagai orang yang ihram. Bolehkah muhrim pakai wangi-wangian? Tidak boleh. Kalau ternyata dia harum, harumnya harum wangi-wangian, bersihkan badan. Nah, dalam kaidah tahun 4 ada, tahun 1 pasal awal. Kaidah fikihnya. Hukum orang yang pakai wangi-wangian. Ada orang yang masuk ihram sampai di dalam dia pakai wangi-wangian, haram. Tapi kalau dia sebelum masuk ihram, dari sebelum berihram dia pakai wangi-wangian sebelum masuk miqat, harum sekali masuk miqat sampai di Mekah masih ada harumnya. Boleh kan dia? Boleh. Nah, apa kaidahnya? Al aslu baqa'u ala makana. Ma la yughtafar fil ibtida. Ma la yughtafar fil ibtida. Yughtafar fil baqa. Ya. Ma la yughtafar fil ibtida, yughtafar fil baqa. Apa yang tidak dibolehkan memulainya, kalau melanjutkannya boleh. Meneruskannya boleh. La yughtafar fil ibtida. Bidayat tibin dari ketika di ihram tidak boleh, tapi kalau dia meneruskan wangi yang sudah ada sebelum masuk ihram boleh. Malayu tafar filip tidak yutafar fil baqa. Bolehkah orang melakukan akad nikah di masjid saat haram ihram? Bukan melakukan akad nikah di Masjidil Haram ya. Melakukan akad nikah saat ihram tidak boleh. Kalau rujuk, Dia cerai, dia sudah buat beli tiket untuk umrah. Kemudian satu minggu sebelum umrah terjadi masalah di rumahnya, bercerai. Tapi tiket tidak di-cancel, tetap dua-duanya berangkat umrah. Bolehkah dia rujuk di Masjidil Haram saat di Haram? Boleh? Mala yuktafar fil ibtida', yuktafar fil baqa'. Rujuk itu kan bukan ibtida'un nikah, tapi baqa'un nikah, ya kan? Boleh. Itu dia. Baik. Wala tuqarribuhu tiban fa innahu yuhsyaru yaumal qiyamati mulabbiyan. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam. Jadi yang pertama tadi, fa innahu yuhsyaru yaumal qiyamati mulabbiyan, di situ ada huruf inna. Ma ba'da inna yakunu 'illatan lil hukum. Apa yang ba'da inna di sini? La, fil qawl al awal. Yuhsyaru yaumal qiyamati mulabbiyan, itu adalah illah untuk tidak. Mana hukumnya? Hukumnya apa? wala tuqarribuhu tiban. Jangan berikan dia wangi-wangian. Antuna kalau masih nanti muskilah dalam membacanya, ketika saya baca berikan satu syakal ya. Berikan syakal supaya tidak salah baca nanti. Wala tuqarribuhu tiban fa innahu yuhsyaru yaumil qiyamati mulabbian. Hadis lain, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. In dalam satu hadis, dalam satu, pada satu hari Rasulullah tidak mau masuk ke rumah orang yang di sana ada anjing. Kemudian fadakhala ala baitin ala qaumin fihim hirra. Naam, fihim hirra. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mana'ta ad-dukhula ala qaumin fihim kalbun wa dakhalta ala qaumin fihim hirratun." Apa kata Rasulullah? "Innaha minat tawafina 'alaikum wat tawafat." Mana tawaf? Nah, ada di sekeliling kita, sekitar kita. Kucing itu adalah itu dia. Binatang yang ada di sekitar kita. Mana illah, mana hukum? Illah ma ba'da inna. Apa dia? Kucing itu minat tawafin wa tawafat. Hukumnya apa? Boleh apa? Boleh haram? Itu jauh-jauh. Tidak haram pelihara kucing. Boleh, itu kalau akhwat seperti itu ya. Tapi ikhwan banyak juga yang suka pelihara kucing. Saya heran saja, aneh. Taib. Hukumnya adalah kucing tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Taib, itu huruf kedua. Inna. Huruf ketiga adalah ba. Mislu qawlihi ta'ala, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maknanya apa? Fabisababi rahmatillah. Fabisababi rahmatillah. Au fabi'illati rahmatillah. Mana ilah, mana hukum? Ma ba'dal ba illah. Semuanya ba'dal ba. Mana hukum? Lintalahum. Dengan rahmat Allah lah kamu menjadi berlemah lembut. Taip, selesai ini. Ini permasalahan tentang cara pertama mengetahui illiyah. Apa makna illiyah? Yani turuqul illah ilal ma'lul atau hal al-wasfu munasibun lil illah. Itu dia. Wa kaunuhu munasib adalah annal wasfu lahu alaqatun illiyatun bil hukmi. Kita baca syarahnya. Aqulu an-nadharu fi an-nadharu al-muta'allaqu bil 'illati munhasirun fi thalathati atrafin li anna al-kalam imma fi turuq ad-dallati 'ala al-'illiyah, yang pertama ini yang tadi kita sudah mulai, au fi turuq ad-dalla 'ala ibtalil 'illiyah, membatalkan illah, au fi aqsamil 'illah. Fa amma turuq ad-dalla 'ala al-'illiyah tis'at fa hiya tis'atun, ada 9. Al-awwal an-nassu qala al-amidi wa huwa ma yadullu bil wat'i. Ma mana bil wat'i? Bil lughah. Bil wat'i yakni yang diletakkan, memang dipakaikan, diletakkan secara lughah. Ma yadullu alaihi, ma yadullu bil wat'i minal kitabi was sunnah ala illiyati wasfin li hukmin. Wa qassamahu al-musannifu taba'an lil imami. Imam Baidawi membagi nas menjadi dua. Qati'un wa huwa allazi la yahtamilu ghairal illiyya wa dhahirun wa huwa allazi yahtamilu ghairaha ihtimalan marjuhan. Wa fi taqsimi nadharun. Ada hal yang perlu dikaji kembali pembagian ini, kata Imam Al-Asnawi. Yang pertama adalah fa inna dalalatil alfaz la tufidul yaqina 'indal imam. Dalalatul alfaz 'indal imam Ar-Razi itu tidaklah menunjukkan kepada sesuatu yang qat'i. Mana yakin qat'i? Sementara nas terbagi kepada dua, qati' dan zahir. Qati' itu qat'i, zahir itu zanni. Sementara Imam Ar-Razi mengatakan dalalatul alfaz la tufidu al-yaqin. Nah, ini muskilah pertama. Karena kalau dibagi nas kepada zahir berarti dia tufidu zan. Kalau dibagi dia kepada qati' berarti dia tufidu al-yaqin. Sementara dikatakan dalalatul alfaz la tufidu al-yaqin. Nazar kedua, kata Imam Isnawi, faqad zakara al-musannifu wa ghayruhu fi taqsim al-alfaz. Al-lafzu terbagi kepada dua, kata Imam Baidawi. Itu ada pada tahun 2 atau tahun 1 tentang pembahasan dalalatul Quran, dalalatul alfaz dalam Al-Qur'an. Al-lafzu fil Quran wa sunnah terbagi kepada dua. Yang pertama nas, yang kedua zahir. Apa itu nas? Lafaz yang tidak punya ihtimaliyat makna. Satu saja makna yang didapatkan di lafaz itu. Itu makna nas. Nas adalah ma la yahtamilu ihtimalatil makna kecuali satu. Ma mana zahir? Al-lafzu yang mempunyai ihtimalat makna aksar min wahid. Jadi nas sendiri maknanya apa? Jadi, kalau kita buatkan ini mengikut ke yang lama, bahwa al-lafzu terbagi kepada dua. Ada nas, ada zahir. Dalam membahas dalalah, lafaz kepada dalalah hukum maknanya ada dua, nas dan zahir. Nas adalah lafaz yang kepada hukum tidak punya ihtimal lain, satu saja. Aqimis sholata, sholat wajib. Tidak ada ihtimal, oh berarti ini ada kemungkinan wajib sholat, ada kemungkinan wajib puasa. Tidak, wujubus sholat saja, ya kan? Berarti aqimus sholata nas, itu lafaz yang nas. Mana lafaz zahir? Lafaz yang punya ihtimal makna. Falitarabbasna bi'anfusihinna salasata quru. Al-quru punya dua makna. Berarti itu zahir, ya? Nas dan zahir. Ketika membahas qiyas, beliau mengatakan cara pertama dalam menentukan qiyas adalah dengan nas. Nas terbagi kepada dua. Pertama, qati', yang kedua zahir. Apa makna qati'? Itu tadi. Ma la yahtamilu. Kita sudah bahas qiyas. Apa makna qati' ma la yahtamilu ghairal ilya? Samakah makna qati' dengan nas? Kalau ini tidak ada ihtimal, kalau ini tidak ada ihtimal juga. Berarti sama. Samakah dia? Hampir sama. Ini kelas fokus, ini fokus kepada qiyas. Ini fokus dalam makna dalalatul alfaz. Dalam dalalah, nas adalah yang tidak punya ihtimal dalalah kecuali satu. Dalam pembahasan illah, qati' apa yang tidak punya ihtimal illiyah kecuali satu, yaitu illiyah saja. Samakah dia? Tidak. Sama. Tidak punya ihtimal, ya kan? Itu persamaannya. Pembagian kedua, zahir. Apa makna zahir? Punya ihtimal lain. Yang ini punya ihtimal lain. Sama kah? Sama juga. Kata Imam Isnawi, di sini muskilah. Kenapa Imam Baidawi terkadang membagi lafaz menjadi nas dan zahir, sekarang membagi nas itu menjadi qati' dan zahir. Padahal yang dimaksud dengan qati' itu adalah nas, yang zahir adalah zahir. Sehingga kalau dibagi lafaz menjadi nas dan zahir, nas adalah lawan daripada zahir. Dibagi nas, qati' dan zahir, zahir adalah bagian daripada nas, bukan lawan. Ya kan? Nah, kata Imam Isnawi, Wa aidan faqad zakarahu al-musannif wa ghayruhu fi at-taqsim al-alfaz anna adh-dhahir ni anna adh-dhahir pertama qasimun nas la qismun minhu. Anna adh-dhahir qasimun nas, ketika membagi lafaz menjadi nas dan zahir, maka zahir adalah lawan daripada nas. Nas itu qasimun nas, az-zahir adalah qasimun nas ketika membagi lafaz menjadi dua. Tapi ketika membagi nas dalam permasalahan illah, beliau membagi nas menjadi dua, maka az-zahir qismun minan nas, bagian daripada nas. Kelas ini masykilah. Ayo. Summa innal qati'a lahu alfadhan. Minha kai fi qawlihi ta'ala kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wajaba takhmisuhu kai la yatadawalu la yatadawalahu al-aghniya'u bainahum fala yahsulu lil fuqara'i minhu shay'un wa minha li ajli kadha aw min ajli kadha ka qawlihi ta'ala innama ju'ila al-istidhanu li ajlil basar. Ada yang min? Li ajalil basar ya. Wa ka qawlihi ta'ala ka qawlihi alaihi salatu wassalam innama nahaitukum an iddikhari luhumil adahi li ajali daffa ay li ajali at-tawsi'ah ala ta'ifatin allati qadimat au qadima al-madinata fi ayyami tashriq wa daffatu biddal al-muhmala mushtaqqatun min ad-dafif wa huwa as-sayrul layyinu, mana jalan yang tenang, lembut. Wa minha, lihat, wa minha. Selain daripada kai dan li ajli wa min ajli, ada lafaz lain. Li illati kadha, li sababi kadha, au li muassiri kadha, au li mujibi kadha. Wa ahmalahu al-musannif. Imam Baidawi tidak sebutkan, limadha? Li'annahu fi ma'na li'ajli. Maknanya sama dengan li'ajli. Wa minha izan. Ada contoh lafaz lain. Izan. Ini disampaikan oleh Imam Ibn Hajib. Wa amma al-zahir fa thalasatu alfadhin. Ahaduha al-lam ka qawlihi ta'ala aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat karena matahari terkelincir. Fa inna ahlal lughati qad nassu ala annahu lit-ta'lil wa qawluhum fil alfazi hujjatun wa innama lam yakun qati'an li ihtimalihi al-milka wal ikhtisas. Kenapa zahir tidak qati' hasilnya, tidak qat'i? Kenapa? Karena punya ihtimal makna yang lain. Wa ghairu dhalika min ma'anil madhkura fi ilmi nahwi. Fa in qila law kanat al-lamu lit-ta'lil lam tusta'mal fi ma la yasihhu fihi at-ta'lil. Lam law kanat lam lit-ta'lil lam tusta'mal fi ma la yasihhu fihi ta'lil ka qawli ta'ala, tidak boleh digunakan di sini. Wa laqad dharana fa inna jahannama laysat illatan fil khalqi ka qawli ta'ala lahu malakun, tidak ada di kitab itu, ada? Ada. Lahu malakun yunadi kulla yaumin, ada malaikat yang setiap hari memanggil menyeru. Lidu lil mauti wabnu lil kharabi. Fa innal mauta laysa illatan lil wilada wa kadzalikal kharabu laysa illatan lil bina bal allam huna lil aqibati ya'ni anna aqibatal bina al kharabu wa aqibatal wiladatil mautu wa aqibata katsirin minal makhluqat jahannam. Wa ajabal musannifu bi annahu lamma sabata kaunuha lit-ta'lil wa ta'adzara al-hamlu 'alayhi huna kana hamluha 'ala al-'aqibati majazan fa innahu khairu min al-ishtirak. Apa itu fa inna khairu min al-ishtirak? Ya, belum, apa maknanya fa innahu khairu min al-ishtirak? Ya, sedikit lagi. Ya, fa innahu, hu-nya kembali kepada hu, maksud di sini adalah hamlul ma'na 'alal majaz khairun minal ishtirak. Karena kalau ishtirak dia katakan bahwa walaqad zara'na li jahannama, apa mana li jahannama? Jahannam illah untuk zara'na, dan jahannam akhir untuk kehidupan manusia. Berarti dia punya makna ishtirak kan? Ishtirak seperti ini kata Imam Isnawi di sini dibawakan kepada makna jamajaz khairun minal ishtirak. Wa wajhul 'alaqa anna aqibata syai'i mutarattibatun 'alaihi fil husul katarattubil 'illati al-gha'iyah 'ala ma'luliha. Al-'illah al-gha'iyah 'ala ma'luliha. Illah gha'iyah itu maknanya illah yang paling akhir, yang dituju, tujuan paling akhir. Gha'iyah. Illah yang menjadi tujuan akhir adalah sama dengan akibah yang tadi. Kalau ingin disamakan antara lil akibah dengan lil ta'lil. Al-illah al-ghaiyah adalah tujuan akhir daripada sebuah hukum. Al-akibah adalah tujuan akhir dari sebuah perkara. Penciptaan manusia akhirnya adalah jahannam kebanyakannya. Kelahiran akan berakhir kepada kematian juga tadi. Persamaannya di situ. Faqauluhu wadh-dhahir ma'tufun 'ala qauluhu adh-dhahir, ya. Wadh-dhahir. Zahir ma'tufun kepada qati', dalam arti alqa an-nassu zahirun wa qati'un, ya. An-nassu adh-dhahir wa an-nassu al-qati'. Wa qawluhu allam imma badalun minhu aw mubtada'un wa khabaruhu mahdhuf taqdiruhu faminhu, yakni famin adh-dhahir. Famin adh-dhahir allam. Paham maksudnya? Lam kalau sudah disebutkan sebagai badal ataupun mubtada, khabar mahzuf juga boleh, maka takdirnya adalah faminhu, yakni faminaz zahir alam wa inna wal ba. Wa fi qawlihi, kemudian wa aidan wa fi qawlihi, yang mana? Kan tadi sudah disebutkan bahwa aqimis salata lidulu kisyamsi. Selesai. Tapi ada yang lain, wa fi qawlihi ta'ala wa laqad dharana, ya kan, wa fi qawli sya'ir lidulil mauti wa ibnulil kharabi. Itu dia. Jadi asani min aqsamiz zahir atayb wa fi qawlihi, yakni yang tadi disebutkan bahwa lil aqibah itu dia, wa qawluhu aidan wa fi qawlihi ay allam fi qawlihi ta'ala wa fi qawli sya'ir, itu adalah lil aqibah majazan. Jadi kalau mulai dari wa fi qawlihi wa laqad zara'na dengan wa li qawli sya'ir, itu sudah faqrah, pemahaman baru bahwa dia bukanlah li ta'liyah tapi lil aqibati majazan. Asani min aqsami dhahir inna ka qawlihi alaihi salatu wassalam fi haqqil muhrim allazi waqasathu an-naqah. Wallahu'alam makna waqas, mungkin maknanya adalah dilangkahi atau dipijak, diinjak oleh naqah. Jelas dia meninggal setelah terkena oleh naqa unta. Itu dia. La tuqarribuhu tiban fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbian. Maka fa inna di sini dia. Fa in qila. Fa in qila kita tinggalkan dulu. Nanti ini berhubungan dengan pelajaran setelahnya. Kita masuk kepada asalis. Kelas wa la tuqarribuhu tiban fa innahu yub'atsu yawmal qiyamah, inna yub'innahu yub'atsu adalah illah untuk tidak ada, tidak bolehnya memberikan dia wangi-wangian. Asalis adalah alba fa qawlihi ta'ala, ingat ya, nanti kita kembali ke yang tadi fa in qila. Asalis alba ka qawlihi ta'ala fa bima rahmatin minallahi lintalahum ay bisababi rahmatillahi lintalahum. Faqala fil mahsul wa asluha al-ilsaq. Mana al-ilsaq? Ilsaq salah satu makna daripada ba. Mana al-ilsaq? Melekat. Disebut dengan rahmatillah, semua rahmatillah itu mana al-ilsaq. Ada makna lain daripada ba. Contoh al-ilsaq orang yang dalam fikih mashur ra'si wamsahu bi ru'usikum. Orang yang memahami al-ilsaq adalah untuk memahami bi dalam makna al-ilsaq adalah sapu semuanya. Itu bil ilsaq. Ya. Walakinnal illata. Baik, kita sebut seperti ini. Ba itu terkadang punya makna al-ilsaq, punya makna lita'lil. Baik. Jadi kita pahami ba ini maknanya lita'lil dari mana? Dia kan terkadang juga bermakna al-ilsaq. Walakin al-illah lamma iqtadat wujud al-ma'lul hasala fiha makna al-ilsaq. Fahasuna isti'maluha fihi majazan. Wa asluha al-ilsaq walakin al-illah lamma iqtadat wujud al-ma'lul hasala fiha makna al-ilsaq fa hasuna isti'maluha fihi majazan. Di sini disebutkan bahwa pemahamannya seperti ini. Kalau ada ba, kalau bermakna al-ilsaq, dia tidak perlu kepada hukum yang setelahnya, ma'lul. Contoh misalkan disebutkan wamsahu bi ru'usikum fa kaza kaza, tidak perlu. Kan kalau memang demikian berarti itu makna bi itu tu'illah. Contoh tadi wamsahu bi ru'usikum, kecuali kalau ada wamsahu bi ru'usikum fayasihu wudu'ukum. Fayasihu wudu'ukum ini adalah hukum. Nah, fabi wamsahu bi ru'usikum menjadi illah dengan menyapu kepala sah wudu'mu. Berarti menyapu kepala illah, tapi di sini kan tidak ada. Wamsahu bi ru'usikum selesai. Kemudian wa arjulakum, ya kan? Nah, dalam contoh yang disebutkan di sini, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Apakah lintalahum ini adalah hukum? Apakah lintalahum hukum? Nah, maka lintalahum ini hukum, dan sebelumnya ada bi, ada dari sinilah kita pahami bahwa bi ini lita'lil, karena setelah ta'lil ada, setelah ada bi ada hukum. Maka bi di sini bukan lil ilsaq tapi lita'lil. Walakin al-illah lamma iqtadat wujud al-ma'lul hasala fiha makna al-ilsaq fahasuna istimaluha fihi majazan. Walakin makna di sini, lamma kan terkadang bermakna lam, terkadang bermakna ketika, ya kan? Di sini mungkin lamma bermakna tidak. Asluha al-ilsaq, ba itu bermakna lil-ilsaq, tapi ketika illah, lama iqtadat wujud al-ma'lul hasala fiha makna al-ilsaq. Walau alam, kalau yang saya pahami semestinya di sini bukan ilsaq tapi makna ta'lil. Ketika ba meminta adanya ma'lul, berarti ba di sini bukanlah ba ilsaq tapi ba ta'lil. Tapi kalau ba di situ tidak meminta di setelahnya ada ma'lul, contoh wamsahu bi ru'usikum, maka ba itu bukanlah ba ta'lil tapi ba ilsaq. Kira-kira itu mungkin pemahamannya. Wa hadzal kalamu sharihun fi annaha la tuhmal 'inda al-itlaq 'ala ta'lil. Perkataan Imam Bisnawi. Kalau memang ba itu ada untuk ta'lil, ada untuk ilsaq, ya, maka la tuhmal 'inda al-itlaq. Kalau ada ba secara itlaq, kita tidak semata-mata langsung bawa kepada makna ta'lil. Tapi kita lihat dulu siyaqul kalam. Wa hina idzin takunu dhahiratan fihi wa hadza huwa sabab. Sabab. Jadi terkadang dia ta'lil, terkadang ilsaq dan lain-lainnya. Kelas, itu dia. Kalau tidak, kalau alal itlaq langsung dibawakan kepada makna ta'lil, tidak. Wa zada Ibnu Hajib ala salasati qaulina, ada lam, inna dan ba tadi ditambah oleh Imam Ibnu Hajib dengan cara dengan yang lain, in kana kadza wa kadzalika tartibul hukmi ala al-wasfi. Nah, ini dia cara kedua, cara pertama dalam menentukan illiyah. Apakah wasfun menjadi illiyah untuk hukum atau tidak? Ya, itu dia. Cara yang pertama. Fi soal